طيب ندخل في باب جديد وهو باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. dalam surat al-A'raf ayat 19. Maaf, mushaf. Ada yang bawa mushaf? Al-mushaf al-qarib. Had. Belas atau 190 titiknya enggak kelihatan, kacamatanya kurang tebal. والذي خلق خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Kisah tentang siapa ini? Saya ulangi. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Kisah siapa? Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalian diciptakan oleh Allah dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zaujaha, kemudian Allah jadikan pasangannya untuk tetap padanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan, dia hamil dengan hamil yang ringan. Famarrat bih, kemudian lewat. Falamma athqalat, ketika mulai tambah berat. Da'awullaha rabbahuma lain ataitana salihan, kalau engkau berikan pada kami salihan. Lanakunanna minasyakirin, maka kami akan bersyukur. Falamma atahuma, ketika datang kepada keduanya seorang anak, ja'alalahu syuraka, dia menjadikan syuraka sebagai sekutu. Fima atahuma, pada apa yang datang pada keduanya. Fata'allahu amma yushrikun, maka maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di sini barakallahu fikum, terkesan, saya tidak menyebutkan secara jazm, tetapi terkesan kalau dikisahkan itu adalah Adam dan Hawa. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sehingga terjadi ikhtilaf. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya adapun aku mengikuti madhabnya Hasan al-Basri bahwa ini bukan Adam dan Hawa. Sedangkan Syekh Sulaiman al-Syaikh dalam kitab aslinya, dari kitab yang kita bahas, ini kitab yang kita bahas kan Fathul Majid. Itu adalah ringkasan dari Taisir Al-Azizil Hamid. Penulisnya, Taisir Al-Azizil Hamid adalah Syekh Sulaiman, menyatakan kalau engkau baca ayat-ayat sebelumnya dan terus sampai pada ayat ini, akan jelas bahwa yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Makanya saya baca. Bagaimana menurut kalian? Saya baca. Huwalladzi khalaqakum min nafsin wahidatin وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Walaupun beberapa ulama mengatakan bahwa itu yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, tetapi tentunya kita beriman bahwa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertaubat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sehingga jangan menjadi cercaan kepada beliau. Mengapa? Karena kesyirikannya pun bukan dalam bentuk yang kalian bayangkan. Tapi kesyirikan yang dimaksud adalah ketika syaitan membisikkan padanya, namakan dengan nama Abdul Harith. Harith Haris bukan nama Allah Taala. Berarti hanya penamaan isim yang kata syaitan, kalau engkau pakai nama ini, anakmu sempurna. Karena beberapa kali tidak sempurna. Begitu dinamakan dengan nama itu sempurna. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, fitnah syaitan. Allah SWT sudah menyatakan pada Adam dan Hawa bahwa engkau turunlah ke dunia dan engkau akan dapatnya di dunia fitnah. Aku akan berikan huda, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, dia enggak akan sesat dan enggak akan sengsara. Ila akhirih al-qisah. Kita akan lihat syarahnya di sini dan beberapa aqwal dari para ulama. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala fi makna hadhihi al-ayah. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر ابن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت حواء ketika Hawa melahirkan طاف بها إبليس إبليس berkeliling mengelilinginya وكان لا يعيش لها ولد dan bahwasanya dia tidak hidup memiliki anak. Faqala samihi Abdul Harith. Namakanlah Abdul Harith. Fa innahu ya'ish. Maka dia akan hidup. Karena tadinya selalu meninggal. Lahir, meninggal, lahir, meninggal. Namakan Abdul Harith. Fa innahu ya'ish. Fasamathu Abdul Harith fa'asha. Maka akhirnya dinamakan Abdul Harith, dia hidup. Fakana dalika min wahyi syaitan wa amrih. Ini adalah wahyi syaitan, bisikan syaitan dan perintah syaitan. Rahuman Imam Ahmad rahimahullah. Wa hakadha rawahu Ibnu Jarir dari Muhammad ibn Bashar Bundar an Abdus Samad ibn Abdul Warith bihi. Warawat Tirmidhi, sedangkan Tirmidhi meriwayatkan dalam tafsirnya tentang ayat ini dengan sanadnya dari Muhammad ibn Musanna an Abdus Samad bihi wa qala hadha hadisun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadis Umar ibn Ibrahim warawahu ba'duhum an Abdus Samad lam yarfa'hu, dan diriwayatkan sebagiannya dari Abdus Samad dalam keadaan tidak marfu'. Imam Hakim dalam Mustadraknya juga meriwayatkan hadis Abdul Samad secara marfu'. Wa qala hadha hadisun sahihul isnad. Ini adalah hadis yang sahihul isnad, sahih sanadnya. Hanya saja tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Al Hakim dalam Mustadrak, wa rawal Imam Abu Muhammad ibn Had ibn Abi Hatim fi tafsirih. عن أبي زرعة الرازي عن هلال ابن فياض عن عمر ابن إبراهيم به مرفوعا وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل ابن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما. Keduanya menjadikan baginya sekutu pada apa yang diberikan pada keduanya. Kana hadha fi ba'di ahli al-milal. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada siapa? Al-Hasan Al-Basri. Makanya dikatakan tadi oleh Ibnu Katsir, aku ikut madhabnya Hasan Al-Basri, bahwa itu adalah terjadi di salah satu keluarga dari ahlul milal, agama-agama terdahulu. Walam yakun bi Adam, bukan Adam. Masalahnya riwayat yang tadi diperbincangkan kesahihannya. Kalau itu adalah sahih, selesai. Fahuwa madhabi. Tetapi barakallahu fikum, karena hadisnya laisa ka hadis fil Bukhari wa Muslim, bahkan sebagian ulama mendhaifkannya, bahkan menyebutkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Hakim sahih hanya saja tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak disepakati atau disebutkan kesepakatannya oleh Adz-Dzahabi. Biasanya kalau dikatakan sahahul hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Ala kulli hal, haddatsana Bishr qala haddatsana Yazid haddatsana Sa'id an Qatadah qala kana al-Hasan yaqul, bahwa al-Hasan yaqul humul yahud wan nasara. Bahwa ini maksud tadi dua orang suami istri tadi adalah dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Razaqahumullahu auladan, Allah berikan pada mereka anak-anak. Fahawadu wa nassaruh, mereka jadikan Yahudi, mereka jadikan Nasrani. Wa hadha isnadun sahihun anil Hasan. Hadis ini sahih dari, atau sanadnya sahih dari Al-Hasan rahimahullah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ammal athar faqala Muhammad ibn Ishaq an Dawud ibn al-Husayn an Ikrimah an ibn Abbas qala kanat Hawa talidu li Adam alaihi salam auladan, bahwa Hawa melahirkan anak-anak dari Adam. Fatu'abiduhum lillah, dijadikan mereka hamba-hamba Allah. Maka dinamakan dengan nama Abdullah. Makna tu'abiduhum dinamakan dengan abd, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur ila akhirnya. Tetapi selalu meninggal. Namakan Abdullah meninggal, dinamakan Abdurrahman meninggal, namakan Ubaidullah meninggal. Wanahu dzalik fa yusibuhumul maut, tetapi menimpa mereka kematian. Fa ataha iblis, maka iblis datang. Wa Adam fa qala ama innakuma law tusammiyanihi bighairi allati tusammiyanihi bih la asha. Adapun kalian berdua, kalau kedua kalian menamakan anaknya dengan selain nama-nama yang kalian sebutkan tadi, la'asha, niscaya akan hidup. Kalau tidak dinamakan Abdullah, Ubaidullah. Fawaladat lahu rajulan, maka lahirlah seorang anak laki-laki dan dinamakan Abdul Harith. Fafihi anzalallah, maka ketika itulah Allah turunkan, atau karena itulah Allah turunkan, huwaladhi khalaqakum min nafsim wahidatin ila akhirihi. قال العوفى أو عوفي عن ابن عباس فأتاهما الشيطان, didatangi keduanya oleh syaitan. فقال هل تدريان ما يولد لكما, apakah kalian tahu, kalian berdua tahu apa yang akan dilahirkan oleh kalian. أم هل تدريان ما يكون, apakah kalian tahu apa yang akan lahir. أبهيمة أم لا, apakah bahimah atau bukan. Wazayyana lahumal batil, akhirnya syaitan mengindahkan perkara yang batil pada keduanya. Innahu ghawiyun mubin, karena syaitan memang ghawiyun yang jahat dan sangat jelas kejahatannya. Waqad kanat qabla dhalik, dan bahwasannya sebelum itu, waladat waladaini famata, beranak dengan dua anak, dua-duanya mati. Dinamakan Abdullah dan Ubaidullah. Faqala lahum asyaitan innakuma illam tusammiyah bi lam yakhruj sawiyya. Sesungguhnya kalian berdua kalau tidak menamakannya dengan namaku, maka tidak akan hidup atau tidak akan jadi anak yang sawiyan, sempurna. Wa mata kama matal awwal, niscaya akan mati seperti mati yang pertama, seperti kematian yang pertama. Fasammaya waladahuma Abdul Harith, maka dinamakanlah anaknya dengan nama Abdul Haris. Fadhalika qaulullah ta'ala, maka itulah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yushrikun. Ketika benar-benar datang pada keduanya dengan salih, ternyata keduanya menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berlepas diri, nah, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa dzakara mithluhu, disebutkan juga yang seperti itu. An Suwaid Ibn Jubair An Ibn Abbas Rawahu Ibn Abi Hatim وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه dan telah menerima asar ini dari Ibn Abbas sekelompok dari sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan juga dari tabaqatul tsaniyah dari generasi berikutnya Qatadah was-Suddi wa jama'atun minal khalaf dan sekian banyak dari orang belakangan. Wa minal mufassirin dan di antara para ahli tafsir, wa minal mutaakhirin dan juga orang-orang yang belakangan, jama'atun la yusuna katsirah. Atau la yusuna katsirah. Tidak terhitung banyaknya. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah. Wa ka'annahu asluhu wallahu alam ma'khudun min ahli al-kitab. Bahwa itu semua asal muasalnya wallahu alam diambil dari ahli al-kitab. Apa maksudnya? Maksudnya Ibnu Katsir riwayat-riwayat tadi semua muaranya kepada Israiliyat. Kepada Israiliyat. Maka Syekh Abdul Rahman Al-Usaim menyatakan hadza ba'idun jiddan. Itu sangat jauh. Mengapa sangat jauh? Pertama, ada riwayat-riwayat yang dihasankan beberapa ulama. Kedua, lebih mendukung lagi, ayatnya, konteksnya seperti itu. Makanya, saya bacakan tadi di awal, ayat sebelumnya. Itu yang dijadikan sandaran oleh mereka, bahwa hadis ini bisa jadi benar. Karena ayatnya menyatakan, di awal pertama, dialah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian Allah berikan pasangannya. Kemudian ketika keduanya begini dan begitu, masih dua, masih menceritakan orang pertama. Tapi lihat di footnote-nya, kalau cetakannya sama ada footnote-nya. Footnote yang ketiga. Qala Sulaiman ibn Abdullah di dalam Taisir al-Aziz al-Hamid. Wa idza ta'ammalta siyaq al-kalam. Kalau engkau perhatikan konteks ucapannya, min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya. Ini kita baca ayat-ayat sebelumnya. Ma'ama fassarahu bihi salaf, dengan apa yang ditafsirkan oleh salaf, tabayyana qat'an, akan jelas secara qat'an, anna dhalika fi Adam wa Hawa, bahwa itu tentang Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Wal ajib mimman yukadzib bihadhil qissah, yang aneh adalah orang-orang yang mendustakan kisah ini. Wa yansa ma jara awwala marrah, dan dia lupa apa yang terjadi awal pertama. Barakallahu fikum. Artinya Adam dan Hawa dalam keadaan Allah ciptakan, kemudian syaitan hasad dengki berupaya untuk menggoda keduanya di dalam jannah. Sampai kemudian memakan buah khuldi dan kemudian diturunkan ke dunia. Diturunkan ke dunia, Allah terangkan bahwa dunia ini berbeda dengan jannah. Hendaklah engkau mengikuti petunjukku. Dan nanti akan datang syaitan. Dan dikenalkan oleh Allah, syaitan adalah musuh kalian. Ila akhir. Sehingga barakallahu fikum. Bukan berarti kalau kita menyatakan ini Adam dan Hawa, kemudian kita mencerca Adam dan Hawa, menyatakan dia musyrik misalnya. Jangan. Karena lihat kisahnya. Hanya penamaan yang menghendaki anaknya supaya sehat dan sebagainya. Dan itu salah. Ditegur oleh Allah, kemudian bertaubat. Selesai. Allah ghafurur rahim. Allah ghafurur rahim. Dan Allah sudah terima taubatnya Adam dan Hawa, sehingga riwayat-riwayat seperti ini jangan dijadikan celah pada keduanya, karena keduanya sudah dipastikan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada footnote. Wal ajib mimman yukadzib bihadhil qissah wa yansa ma jara awwal marrah. Artinya apa yang pernah terjadi awal marrah, ya sama saja. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah makan buah khuldi. Di sini melanggar menamakan dengan Abdul Harith. Dan kemudian bertaubat. Maka itu adalah perkara yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan kemudian diampuni oleh Allah SWT. Wallahu al-ghafurur rahim. Qala Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Amma nahnu. Ucapan Ibnu Katsir masih dalam footnote. Wa amma nahnu fa'ala madhhabil Hasan al-Basri. Adapun aku, adapun kami mengikuti madhabnya Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Hadha. Innahu laysa al-murad min hadha as-siyaq Adam dan Hawa. Bahwasanya tidak dimaukan dalam kisah ini adalah Adam dan Hawa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalian diciptakan dari satu jiwa yaitu Adam, dan kemudian Allah berikan pasangannya yaitu Hawa. Dan ketika kalian domirnya kembali, ini kata mereka yang menganggap bahwa itu bukan Adam dan Hawa, bahwa kalian ketika sudah berpasangan suami istri kemudian pengen anak, kemudian kalian menyatakan kalau anaknya soleh aku akan bersyukur. Ternyata sebagian kalian ketika melahirkan anaknya, kalian menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah SWT. Dan kalian berbuat kesyirikan-kesyirikan. Ila akhirnya. Khamil bin A'azakumullah, kembali kepada nas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Hazm ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Kata Ibnu Hazm, mereka sepakat haramnya nama-nama yang mu'abbad, nama yang diawali dengan abdu fulan, abdu fulan. Tidak boleh selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram kullu ismin mu'abbadin li ghairillah, semua nama yang pakai abad tapi tidak kepada Allah, seperti nama-nama Syiah Abdul Husain, Musa Musawi, Kaddab yang menulis kitab Nahjul Balaghah, seperti Qur'annya Syiah, kitab paling pentingnya mereka Nahjul Balaghah, dalam keadaan penulisnya namanya sudah musyrik, namanya sudah syirik, Abdul Husain. Fahadha haram. Kalau ada kata abd, harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Halim, Abdul Ghafur, Abdul Qadir ila akhir. Seperti Abdul Amr wa Abdul Ka'bah wa ma asbaha dzalik. Hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Kenapa kok ada kecualian? Apakah Abdul Muttalib nama Allah? Tidak. Abdul Muttalib itu julukan karena dia kulitnya hitam, dibilang oleh orang-orang dengan budaknya Muttalib, padahal bukan. Bukan budaknya. Akhirnya julukan tadi nempel pada dia seperti nama. Abdul Muttalib budaknya Muttalib, budak-budak belian hamba sahaya. Ala kulli hal, disebutkan demikian oleh beberapa ulama asal muasalnya. Ala kulli hal, Abdul Muttalib sebelum Islam penamaannya, maka itu bukan pembahasan kita. Kita bahasnya adalah yang setelah diutusnya Rasulullah SAW dan setelah diajarkannya agama Islam yang sempurna ini, di dalamnya ada syariat. Jangan menamakan nama-nama anak kalian dengan abdu fulan, kecuali Abdullah, kecuali dinisbahkan kepada Allah dan nama-nama Allah. Baik, maka Abdul Muttalib pun enggak boleh. Tapi maksudnya bainak wa baina rabbak. Untuk maksud tujuannya kamu dan Rabb kamu yang tahu. Kan niat di dalam hati. Tapi orang mendengarnya Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Dikira Muttalib itu Tuhan. Taib, sehingga tidak boleh. Ibn Hazm huwa alimul Andalus. Abu Muhammad kunyahnya. Namanya Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Al-Qurtubi. Nisbahnya ke Qurtubah. Sedangkan nisbah madhabnya zahiri, termasuk ahlu zahir, sejenis dengan Daud al-Zahiri. Sahibut Tasanif memiliki banyak karya-karya tulis. Di antaranya Al-Muhalla. Bagus kitabnya. Beberapa ulama menganjurkan untuk membacanya, tapi bukan bagi pemula. Bukan bagi pemula. Karena beliau memiliki ketergelinciran yang berbahaya. Ketergelinciran, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Yaitu ucapannya yang mirip dengan ucapan Jahmiyah. Sehingga beberapa ulama menjulukinya Jahmi, saking kerasnya membantah beliau dengan Jahmi. Tetapi ala kulli hal, Syekh Al-Albani menganjurkan untuk membaca kitab Al-Muhalla bagi thullabul ilm yang sudah mapan. Karena memang dalamnya banyak fawaid fiqhiyah khususnya. Tuhubiya sanata sittin wa khamsin wa arba'imi'ah walahu thnatani wa sab'una sana. Wa Abdul Muttalib hada, kenapa kau dikecualikan? Hasya Abdul Muttalib, huwa jaddu Rasulullah SAW, dia adalah kakeknya Rasulullah SAW. Dia ibnu Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr. Fihr itulah yang dijuluki Quraisy. Jadi Quraisy itu Fihr. Ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Iyas ibni Mudar ibni Nazar ibni Mu'ad ابن عدنان فما فوق عدنان مختلف فيه. Adapun yang di atasnya Adnan diperselisihkan. Kalau kalian lihat nama-nama tersebut, dari mana nama Quraisy? Enggak ada Quraisy. Karena itu adalah nama lainnya Fihr. وما فوق عدنان مختلف فيه. Adapun setelah Adnan diperselisihkan. Wala raiba annahum min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Dan tidak ada ragu lagi, enggak ada keraguan bahwa itu semua turunan Ismail anak Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sehingga biasanya habis Ibn Adnan, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim. Ibn Adnan, Ismail, Ibrahim. Padahal masih ada, cuma karena mukhtalafun fi, maka enggak disebut. Yang jelas berujungnya pada Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Haka rahimahullahu ta'ala ittifaqul ulama ala tahrimi kullin au kulli ma ubida, saya ulangi, kulli ma ubida li ghairillah, ditasdidkan di ba. Kalau ubida disembah, kalau ubida dinamakan dengan abdu fulan, abdu fulan. Jadi tasdid itu membedakan. Haka rahimahullah, bahwasanya para ulama sepakat haramnya setiap apa yang diabdukan kepada selain Allah. Abdu fulan, abdu fulan. Li'annahu syirkun fir rububiyah wal ilahiyah. Karena itu kesyirikan dalam rububiyah dan ilahiyah. Li'annal khalqa kullahum mulkun lillahi wa abidun lahu. Karena semua manusia, semua makhluk adalah milik Allah dan hamba-hamba Allah. Kalau mau dinamakan hamba fulan, ya hamba Allah, jangan selain Allah. Ista'badahum li'ibadatihi wahdah. Allah jadikan mereka para hamba untuk beribadah kepadanya sendirinya. Wa tauhidihi fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi, dan juga agar mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya dan dalam uluhiyahnya. Faminhum man 'abada Allah wahdahu fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi, di antara mereka ada yang beribadah pada Allah sendirinya dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Wa minhum man asyrak, ternyata di antara mereka ada yang berbuat syirik. Fi ilahiyatihi, wa aqarra bi rububiyyatihi, tetapi mengikrarkan, menyetujui, menerima rububiyahnya. Wa asma'ihi wa sifatih, nama-namanya dan sifat-sifatnya diterima. Tetapi giliran ibadah syirik. Wa akamuhu lewat. Wa minhum man asyraka bihi fil ilahiyyatihi wa aqarra bihi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa akamuhu al-qadariyah jariyatun 'alaihim wa la bud. Hukum-hukum Allah secara takdir pasti akan berjalan. Jariyatun, akan berlangsung. Alaihim, atas mereka. Walabud, dan mesti. Kama qala ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan masing-masing atau setiap orang, setiap siapapun yang di langit maupun yang di bumi, kecuali datang kepada Allah sebagai hamba. Semua adalah hamba. Kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Semuanya hamba Allah. Sahih? Tayyib. Tetapi ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Lebih banyak yang tidak mengakui. Ada yang mengakui, maka menamakan anaknya Abdullah, Abdurrahman. Ada yang tidak mengakui, sehingga menyatakan dengan Abdul Husain. Atau dengan Abdul Harith. Atau dengan ilahir. Maka jangan ketukar antara Abdul Haris dengan Abul Haris. Kalau Abul Haris boleh, karena nama Haris dan Hammam, kata Nabi, asdaqul asma, sebaik-baik nama, sejujur-jujur nama. Sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman, kata para ulama, termasuk yang ubbida. Ubbida artinya dengan Abdul, selain Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Halim, Abdul Ghafur, Abdul Qadir, ila akhir. Wa asdaqul asma, dan sejujur-jujur nama Haris wa Hammam. Karena dua-duanya adalah sifat manusia. Haris yahrus. Hammam alladhi indahu ham. Manusia semuanya punya ham, punya keinginan. Imma keinginan yang baik, keinginan yang jelek. Maka itu jujur. Semua manusia adalah Hammam, semua manusia adalah Haris. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi ketika bicara abad, maka jangan dinisbatkan kecuali kepada Allah. Jangan diidhafahkan kecuali kepada Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi hiya al-ubudiyatul 'ammah. Berarti kehambaan yang dimaksud dalam ayat tadi, illa atir rahmani abda, adalah ubudiyatul 'ammah. Ubudiyah secara umum, semua makhluk ini hamba Allah. Mereka mengakui atau tidak mengakui, orang kafir pun hamba Allah. Ubudiyatun ammah. Amal ubudiyatul khassah, adapun ubudiyah kehambaan secara khusus, fa innaha takhtassu bi ahli al-ikhlas wa ta'ah, maka mereka khusus untuk orang yang taat. Ahli ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang mentaati Allah, orang yang mentauhidkan Allah, beribadah pada Allah, maka merekalah yang memiliki ubudiyatun khassah, kehambaan khusus. Kalau lihat pada gambar kita, yang mana yang amah, mana yang khassah? Amah semuanya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah yang ada di langit dan di bumi ini seluruhnya adalah hamba Allah. Berarti mereka semua memiliki ubudiyah, tetapi ammah, ubudiyatun ammah. Tetapi ubudiyah yang khasah adalah yang mengakui sebagai hamba Allah, beribadah pada Allah, mengesakan Allah, mengikuti syariat Allah. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhir al-ayah aw ila akhir as-surah. Ini barakallahu fikum, kenapa yang disebut hanya orang beriman yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong, yang meninggalkan perbuatan zuhur, yang tidak membunuh, tidak berzina, ila akhir. Kenapa mereka saja dikatakan ibadur rahman? Apakah orang kafir bukan ibadur rahman? Orang kafir hambanya siapa? Hambanya yang Maha Rahman kan? Maka kita jawab dengan ini tadi. Mereka memang ibadur rahman secara umum, tetapi ubudiyah khasah hanya orang-orang beriman ini tadi. Ada yang lebih khusus lagi. Yang lebih khusus lagi adalah Rasulullah SAW. Ubudiyah al-khasah, khasatul khasah. Seperti ucapan Allah, alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Yang mana? Rasulullah SAW. Huwa alladhi asra bi'abdihi laylan. Siapa? Rasulullah SAW. Demikian pula dalam ayat lain, falamma qama Abdullah, dan ketika berdiri Abdullah, hamba Allah, ubudiyah khasah adalah Rasulullah SAW. Kalimat hasya Abdul Muttalib, hadza istithna'un min al-umum al-mustafad min kull. Ini adalah kekecualian dari keumuman faedah dari kalimat kullu. Wa dzalika antusam anna tasmiyatahu bihadzal ism la mahdhura fi, bahwa penamaan dengan nama ini tidak ada mahdhur, tidak mengapa. Li anna aslahu min ubudiyatur riqqi, karena asal muasalnya adalah hamba sahaya. Ubudiyatur riqq itu adalah perbudakan, bukan hamba dalam artian beribadah, bukan, tapi budak, budaknya Abdul Muttalib. Wa dzalika anna al-Muttalib akha Hashim, yang demikian karena Muttalib saudaranya Hashim. Qadima al-Madinah, dia datang ke Madinah. Wa kana ibn akhihi Shaybah, hadza qad nasha'a fi akhwali, dan karena anak saudaranya yang bernama Shaybah hadza telah dibesarkan di saudara-saudara ibunya. Di mana? Di Bani Najjar. Bani Najjar dari kalangan Khazraj di Madinah. Lianna Hashim antazawaja fihim, karena Hashim menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Najjar. Faja'at minhu bihadzal ibn, maka dia datang dengan membawa anak tadi. Falamma syabba fi akhwalihi wa balagha sanat at-tamyiz, ketika sudah dewasa di keluarga ibunya dalam keadaan sudah mencapai sinat tamyiz, umur dewasa, safara bihi ammuhu Muttalib, dibawa oleh Al-Muttalib ke Mekah. Orang di Mekah tidak tahu menahu tentang anak ini, tahu-tahu sudah besar. Mekah balad abihi, negeri bapaknya, wa ashiratihi, keluarganya. Faqadima Makkah wa huwa radifuhu, ikut Mekah, ikut ke Mekah bersama Muttalib dalam keadaan dibonceng di belakang. Radifuhu. Fara'ahu ahlu Mekah, maka penduduk Mekah melihatnya. Wa qad taghayyara lahu bis-safar, dalam keadaan warnanya sudah berubah karena safar, sudah hitam dengan debu segala macam. Fahasabuhu abdan lil Muttalib, maka mereka mengiranya budaknya Muttalib. Abdul Muttalib. Faqalu hadha Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Fa'aliqa bihi hadha lisim wa raqibahu, maka nama ini nempel padanya sampai terkenal dengan julukan Abdul Muttalib. Fasara la yadhkur wa la yud'a illa bihi, akhirnya dia tidak dipanggil, tidak disebut kecuali dengan julukan Abdul Muttalib. falam yabqa lil asl ma'na maqsud, maka tidak ada pada asal muasalnya maksud dari penyembahan atau peribadatan. Wa qad qala an-nabiyyu ana ibnu Abdul Muttalib, maka Nabi pun menyatakan aku anaknya ibnu Abdul Muttalib. Ana, aku adalah turunannya Abdul Muttalib. Tidak diganti, tidak dirubah. Wa qad sara mu'azzaman fi Quraisy wal Arab, dan beliau menjadi tokoh yang diagungkan, dimuliakan di Quraisy dan di kalangan Arab. Fa huwa sayyidu Quraisy, maka beliau adalah tokohnya Quraisy. Wa asfaquhum fi jahiliyatihi, bahkan yang paling mulia di kalangan mereka di zaman jahiliyah. Wa huwa alladhi hafara Zamzam, beliaulah yang menggali Zamzam kembali. Wa sarat lahu wa fi dzurriyyatihi min ba'di, hingga akhirnya Zamzam dipegang oleh beliau dan turunannya dan seterusnya sampai hari ini. Tayyib Abdullah walid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahadu bani Abdul Muttalib. Nakfi bi hadzal qadr barakallahu fikum. Nawasil insyaallah fi dars al-ati billahi ta'ala. Subhanak wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.